Nah, di akhir zaman akan muncul fitnah-fitnah. Ini disebut oleh Ali bin Abi Thalib. Faqala lahu Umar. Umar bertanya kepada Ali, "Mata dzalika ya Ali?" Kapan itu ya Ali? Menunjukkan bahwa para sahabat saling bertanya. Semua kita tahu Umar lebih mulia dari Ali. Tetapi ini tidak menghalangi Umar bertanya kepada Ali. Maka seorang guru bertanya kepada muridnya kadang-kadang, enggak masalah, enggak gengsi. Ya, seorang ustaz bertanya kepada jamaahnya tentang sebuah hadis, enggak masalah. Saya lupa ini, barangkali antum ada yang ingat, enggak masalah, harus seperti ini. Bahkan Jibril pernah ditanya oleh Nabi, Jibril tidak terjawab, lalu Jibril bertanya kepada Mikail. Awalnya Nabi yang ditanya tentang sebaik-baik tempat dan seburuk-buruk tempat. Nabi tidak bisa jawab. Nabi bertanya kepada Jibril. Jibril juga tidak bisa jawab. Bertanya kepada Mikail. Ini menunjukkan bahwa orang yang ilmu, yang berani, yang alim, yang berilmu tidak selamanya bisa menjawab pertanyaan. Ya, Nabi Musa ditanya tidak tahu. Ya, hanya Allah yang bisa menjawab seluruh pertanyaan. Nah, Umar bertanya kepada Ali, "Masa dzalika ya Ali? Kapan itu wahai Ali munculnya fitnah-fitnah ini?" Dijawab oleh Ali, "Idza tufukkiha li ghairi din." Apabila orang itu banyak paham. Orang itu banyak paham ini, paham itu, paham ini, tapi bukan masalah agama. Ya. Masalah mesin paham. Masalah ekonomi paham. Masalah elektronik tahu. Masalah komputer tahu, masalah politik tahu, ya, begitu cara wudhu nggak tahu, ya, cara sholat seperti cara sholat Nabi nggak tahu. Ah, ini akhir zaman munculnya fitnah. Jadi seolah dunia ini segalanya tahu semua, begitu masalah agama nol, nggak tahu apa-apa. Apa itu manhaj, apa itu bid'ah, nggak tahu. Bid'ah apa sih? Ya, sudah jadi orang Islam 37 tahun, belum pernah dengar apa itu bid'ah. Ya. Wa tu'allima li ghairi al-amal, dan orang mencari ilmu bukan untuk diamalkan. Jadi ilmu, ilmu, ilmu untuk mencari gula. Satu, dua, tiga. Itu saja. Tidak ada tujuan untuk mengamalkan. Lihat para sahabat, 10 ayat pelajari diamalkan. 10 ayat lagi pelajari amalkan. Jadi berilmu diamalkan, berilmu diamalkan. Bukan ilmu saja. Itu yang mungkin. Yahudi tujuannya hanya ilmu saja tanpa amal. Wa ultumit dunya bi amalil akhirah. Dunia dicari dengan amal akhirat. Salat tujuannya dagangan lari. Ya, salat duha tujuannya bisnisnya lancar. Puasa Senin Kamis tujuannya yang anaknya sembuh dari sakit. Semuanya dunia. Semuanya itu. Padahal amal akhirat, dakwah, ya jihad, ya sedekah, semuanya tujuannya dunia. Baca Al-Quran, tujuannya dunia. Ayat ini, Allah fitnah. Allah fitnah.